السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang layak untuk kita angkat di awal perjumpaan kita kali ini kecuali kalimat yang kita angkat untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah memberikan kita pertolongan sehingga kita bisa belajar, bisa paham, dan bisa mengamalkan. Karena gak mungkin kita bisa memahami dan mengamalkan kecuali pertolongan kepada Allah Subhanahu, kecuali dengan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu. Nikmat yang senantiasa mengisi hari-hari kita. Seberat apapun, di sana ada nikmat Allah, bukan satu, bukan dua, tapi nikmat yang Allah firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian enggak akan bisa menghitung-hitungnya. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah. Sebagaimana juga hadirin, kita memperkuat syahadatin kita bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tugas kita di dunia adalah beribadah kepada Allah, bukan sebatas mengejar sesuatu untuk kepentingan pribadi, bukan sekedar mendapatkan sesuatu untuk ego pribadi, bukan sekedar bersenang-senang dengan nafsu pribadi. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Hadirin Allah muliakan, hadirin Allah muliakan, bahwa setelah kita bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah, kita pun juga harus bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah kita mengikuti tuntunan dan syariatnya. Dan itulah hakikat dari umat terhadap nabinya. Maka terakhir, marilah kita ucapkan salawat dan salam kepada nabi kita, uswah hasanah kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, masih bersama bab tafakkur yang dibawakan dengan indah oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi. berpikir dengan menggunakan hati. Ini adalah aktivitas hati dalam memahami sesuatu. Tujuannya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan setelah Allah meminta kita untuk melihat unta dalam surat Al-Ghasyiyah, Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan ayat berikutnya. Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan ayat berikutnya. Masih dalam surat Al-Ghasyiyah. Jamaah Allah muliakan, ayat berikutnya tidak lain tidak bukan adalah tentang langit. Adalah tentang langit. Bagaimana langit itu ditinggikan? Bagaimana langit itu ditinggikan? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Apakah mereka tidak melihat langit? Bagaimana langit itu ditinggikan? Jadi bagaimana langit itu ditinggikan? Hadirin Allah muliakan, simple, sederhana, tapi dalam. Jadi sebenarnya kalau kita ingin menambah iman, itu gak usah jauh-jauh keluar negeri dengan alasan tafakur. Bukan bermaksud kita tidak mengharamkan yang halal, selama pergi itu halal gak ada masalah sama sekali. Tapi sudahkah hal-hal di sekeliling kita ini kita amati gitu loh. Untuk melihat langit kan kita gak perlu sampai menginjakan kaki di luar daerah atau di luar negeri misalnya. Tinggal angkat kepala kita, lalu kita bisa amalkan ayat ini. Wa ilas sama kaifa rufi'at. Dan lihatlah bagaimana langit, atau lihatlah ke langit bagaimana ia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ditinggikan. Hadirin Allah muliakan, dan menariknya jamaah, kalau kita baca kitab-kitab tafsir, kembali pesan besarnya berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Ketika Allah menyiapkan untuk ahli neraka siksaan-siksaannya, dan Allah menciptakan untuk ahli surga nikmat-nikmatnya di surga. Ayat-ayat sebelumnya dalam surat Al-Ghasyiyah. Lalu direspon dengan kekurang percayaan dari sebagian orang-orang kafir pada saat itu. Maka untuk merespon mereka, menjelaskan kepada mereka, Allah kata, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya udah, lihat aja unta bagaimana ia diciptakan. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Lihatlah langit bagaimana ia ditinggikan. Al-Imam At-Tabari menjelaskan kepada kita tentang pesan besarnya, ketika Allah mampu meninggikan langit, maka Allah yang memiliki kekuasaan dan kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Dan otomatis sangat mudah bagi Allah menyiapkan untuk hamba-hamba yang ia cintai kenikmatan di surga dan kebahagiaan hidup di dunia. Mawasaf gitu loh. apa yang Allah sifatkan di ayat-ayat sebelumnya. Surga yang tinggi, tidak terdengar kalimat-kalimat yang tidak berguna, kata-kata yang tidak berguna, lalu tahta dan tempat tidur yang tinggikan, dan gelas-gelas yang dekat untuk diraih, dan seterusnya, permadani, bantal. Oh, Allah bisa ciptakan langit kok. Lalu orang yang disiksa di neraka diberikan minum, diberikan duri yang tajam. Air yang mendidih dan lain sebagainya dalam bentuk siksaan-siksaan. Gak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan besarnya. Makanya Allah suruh kita melihat langit. Dan hadirin Allah muliakan, dan kita tahu bersama bahwa ada teori dalam sains yang menjelaskan lebih detail secara teknis bahwa proses terbentuknya atmosfer itu start dari permukaan air di bumi. Jadi start dari bawah permukaan air di bumi dengan meningkatkan level oksigen secara bertahap, kian bertambah volumenya hingga naik, mendorong lapisan tidak beroksigen ke langit dan luar angkasa. Artinya, langit itu memang ditinggikan dalam teori itu, dalam sains. Karena start dari permukaan air di bumi, jadi naik gitu loh. Dan Allah berfirman, wa ila sama'i kaifa rufi'at, dan bagaimana, dan lihat bagaimana langit itu ditinggikan. Ditinggikan. Dan tentu saja keyakinan kita jemaah sekalian bahwa kebenaran mutlak itu Al-Qur'an dan Sunnah. Teori manusia itu bukan dijadikan hakim untuk membenarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau semua teori gak ada yang sesuai dengan sebuah firman Allah dalam Al-Quran, kita tetap yakin dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada keraguan. Tapi apa yang dicapai oleh manusia bisa digunakan untuk pensupport tambahan, supporter tambahan, sebagaimana Nabi Ibrahim minta kepada Allah bagaimana bagaimana menghidupkan yang mati. Lalu Allah bertanya, emangnya enggak beriman? Oh, beriman, kata Nabi Ibrahim. Walakin liyatma'inna qalbi. Tapi tujuannya adalah agar hatiku semakin tenang dan yakin. Gitu jemaah sekalian. Jadi sebagian pakar menyatakan bahwa diangkat memang dari air di permukaan atau dari air di bumi, dan awalnya bumi dan bumi dan langit itu kan satu ya, dan langit ditinggikan itu berkaitan dengan fase awal-awal bumi. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 30, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dahulunya suatu yang padu. Jadi keduanya itu suatu yang padu. Nah, kalau kita buka literatur science, kan kurang lebih 4.970 tahun yang lalu itu tata surya kita terdiri dari matahari, debris, gas, sisa ledakan dahsyat, dan bumi masih berupa batu yang beredar mengitari matahari. Lalu berjalannya waktu, Allah jadikan batu itu menjadi berdimensi bola sebagaimana planet-planet lainnya. Bumi belum punya atmosfer sehingga benda-benda antariksa itu main masuk aja gitu loh. Dan menghujani bumi bertubi-tubi. Jadi dulunya satu. Lalu apa yang terjadi? Kita kembali ke surat Al-Anbiya 30. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Fafataqnahuma. Lalu kami pisahkan di antara keduanya. Lalu kami pisahkan. Yang awalnya satu jadi terpisah. Waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Jadi dari air kami jadikan sesuatu atau segala sesuatu yang hidup. Jadi hadirin Allah muliakan, dan air menyimpan oksigen kan, dan itu benar semua. Maka Allah tutup, afala yu'minuna al-anbiya. Kalau begitu afala yu'minun, kalau begitu maka mengapa mereka tidak beriman. Surat Al-Anbiya 30. Mengapa mereka tidak beriman? Jadi semuanya awalnya satu, lalu pisahkan. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami ciptakan dari air, kami jadikan dari air semua yang hidup. Dan terbentuknya ini nggak bisa dipisahkan dengan air, dan terbukti secara sains pun demikian. Itu kenapa kita nggak bisa ambil ibrah untuk semakin beriman kepada Allah, afala yu'minun. Terus juga tanpa ada tiang jamaah, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Luqman ayat 10. Allah katakan, Allah menciptakan langit ini min ghairi amalin tarawunaha, khalaqas samawat min ghairi amalin tarawunaha, wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samai ma'an fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Kami ciptakan langit-langit itu tanpa ada tiang yang bisa kamu lihat, nggak ada tiang. Makanya salah satu tafsir, wailas samai kaifa rufi'at, lihatlah bagaimana langit itu ditinggikan tanpa tiang, nggak ada tiangnya sama sekali. Coba tanya semua pakar konstruksi, teknik sipil dan seluruh insinyur, gimana cara buat atap tanpa tiang? Bagaimana buat hanggar tanpa tiang? Bagaimana buat dom tanpa tiang? Atau gak usah gubuk tanpa buat atap gubuk tanpa tiang. Dan Allah buat langit tanpa tiang. Kadang-kadang itu tadi lucunya kita ya. Kita harus cari apa? Cari kebenaran ke sana kemari. Anda tinggal lihat ke atas aja. Terus Anda amati. Maka clear betapa kerdilnya kita. Betapa rendahnya kita. Dan betapa berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal naik lihat ke atas. Itu gimana langit Allah ciptakan tanpa tiang? Lalu Allah tinggikan. Dan itu tadi dari batu bisa itu, dan semuanya dari air yang ada di permukaan bumi. Ditinggikan. Allah katakan ditinggikan. Lalu atap atau langit yang tanpa tiang itu multifungsi, diantara mencegah meteor. Iya kan? Ya simpel kita nih, kita kenapa sih rumah kita ada atapnya itu, kenapa? Biar nggak kayak misbar gitu kan daerah itu, gerimis bubar gitu loh. Kalau ada badai terlindungi, mungkin orang nimpuk pakai batu aman gitu. Hadirin, kita tuh kebanyakan kufur nikmatnya. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala tidak kasih langit kepada kita, bisakah kita tidur tenang? Bisakah kita tidur tenang? Sedangkan benda-benda langit itu masuk. Dan menghujani kita. Asteroid, meteorit. Jadi kan kita tuh bisa tidur nyaman karena quote unquote rumah kita yang namanya bumi itu ada atapnya. Alih-alih ibadah dipakai buat maksiat. Padahal kalau meteor-meteor itu masuk, udah pucat kita jamaah. Nangis kita. Tapi Allah jaga. Allah jaga kita dari itu semua. Nah, tidakkah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala itu membuat kita berpikir? Makanya kan tafakur, coba pikirin dong. Jamaah sekalian, ini tadi tentang unta, sekarang tentang langit. Itu dimasukkan Allah dalam surat apa? Dalam surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah itu surat yang spesial. Surat yang dibawakan atau surat yang disunahkan untuk dibaca di momen-momen besar. Di saat umat Islam berkumpul, di saat umat Islam bersama, karena surat ini disunahkan untuk dibaca di rakaat kedua sholat Jumat, di rakaat kedua sholat Idul Fitri, di rakaat kedua sholat Idul Adha. Dan itu momen-momen besar umat Islam. Sholat Jumat adalah momen terbesar setiap pekan. Itu perkumpulan umat Islam terbesar ya pada sholat Jumat setiap pekan. Idul Fitri adalah momen terbesar setiap tahun. Begitu juga Idul Adha. Dan yang disunahkan untuk dibaca adalah surat Al-Ghasyiyah. Dan dalam surat Al-Ghasyiyah ada sebuah ayat yang memberikan pesan besar, wa ila samai kaifa rufi'at. Kenapa mereka enggak melihat langit bagaimana Allah tinggikan langit tersebut? Dan ayat ini kan jamaah sekalian, simpel aja deh. Ayat ini kan diturunkan 15 abad yang lalu. untuk semua lapisan dan elemen masyarakat, termasuk yang tidak menempuh pendidikan formal, yang buta huruf dan seterusnya. Allah katakan, kenapa mereka gak ngeliat langit sih? Jadi gak perlu pakai instrumen, teori, sains, apa-apa, apa yang dalam, yang detail dengan angka segala macam. Itu cukup ngeliat ke atas. Harusnya orang yang punya hati itu terenyuh. Kan ayat ini 15 abad yang lalu turun. Dan sains belum seperti sekarang. Sains belum seperti sekarang. Belum ada teori bahwa setelah 500 juta tahun atmosfer terbentuk, permukaan bumi tersiram hujan hingga menjadi lebih dingin dan lebih padat, air pun mulai dapat tertampung di permukaan bumi dari genangan hingga meningkat volumenya menjadi bentuk yang lebih besar seperti danau hingga meluas samudra, lalu air tertampung di permukaan bumi ini menyimpan oksigen dan saat itu oksigen belum ada udara dan hanya air. Demikianlah langit bumi berwarna kuning karena diselimuti gas dengan metana dan amonia. Terus lanjut lagi, kondisi air bumi terdapat bakteri berwarna hijau kebiru-biruan. Terus organisme berukur mikro ini berperan penting membentuk oksigen saat itu. Gak ada kan. Lalu level oksigen level di bumi semula 2% menjadi 21% seperti sekarang. Kan enggak. Lalu berangkat dari air, oksigen kian bertambah hingga perlahan menyingkirkan kabut metana yang semula menyelimuti bumi. Karena meningkatnya kadar oksigen, maka langit bumi berubah biru cerah. Emang ada teori begitu-begitu? Jadi hadirin Allah muliakan. Gak ada teorinya. Dulu. Gak ada. Itu tadi, nggak ada teori Allah jadikan batu itu menjadi berdimensi bola sebagaimana planet-planet yang lain. Jadi bumi itu awalnya batu, batu jadi bola, dan bumi belum punya atmosfer lalu dihujani besi, emas, air dan lain-lain sebagainya. Jadi dulu tuh yang menghujani bumi kita tuh elemen besi, emas, air. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Hadid 25, wa anzalnal hadida fihi ba'ts, dan kami turunkan besi dan di dalamnya ada kekuatan. Kami turunkan besi, di dalamnya ada kekuatan. Dan waktu bumi belum ada atmosfer, itu benda-benda antariksa seperti asteroid dan meteorit, dan di antaranya besi itu turun menghujami bumi bertubi-tubi. Jadi hadir, dulu tuh belum ada teori-teori begitu. Belum ada teori-teori itu. Tapi orang dulu bisa beriman begitu luar biasa. Bilal itu disiksa gak pernah mau berubah. Beliau hanya mengatakan ahadul ahad. Sumaya lebih memilih mati dibanding kufur. Gak ada isu kemiskinan bisa mengganggu iman para sahabat dulu. Bahkan mereka memilih hidup miskin sebagaimana sebagian sahabat memilih kekayaan untuk digunakan di jalan Allah. Dan kedua belah pihak tidak terfitnah dengan dunia. Abu Hurairah lebih memilih hadis Nabi SAW daripada memperkaya diri. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan memilih jalur kekayaan, tapi bukan untuk dirinya sendiri, dibagi-bagikan. Padahal teori kan cuma simpel aja, lihat ke atas, terus mikir deh. Wa ila sama'i kaifa rufi'at. Kita hari ini googling tentang penciptaan langit, kita dapat pening kita jamaah. Emang semua yang tadi saya bacakan, emang semuanya ngerti 100% apa-apa yang saya bacakan? Enggak juga kan. Tadi ngomong apa sih Pak Ustadz tuh? Udah teorinya detail banget, terus ada khilaf juga dan seterusnya. Tapi pertanyaannya, apakah itu melahirkan iman? Apakah itu melahirkan kekayaan, melahirkan keyakinan? Apakah itu melahirkan ketawakalan kepada Allah? Apakah itu melahirkan keyakinan sebagaimana keyakinannya Abu Hurairah, keyakinannya Mus'ab bin Umair? Kalau mereka dulu gak pakai teori apa-apa, mereka hanya lihat ke atas, ikutin perintah Allah, wa ila sama'i kaifa rufi'at, lihat bagaimana langit, bagaimana ditinggikan. Cukup tuh, cukup untuk memahami betapa kerdilnya manusia, betapa kecilnya manusia. Cukup untuk membuat hati ini beriman, kening ini bersujud, punggung ini dirukukkan. Kita udah bolak-balik traveling kesana kemari, ngeliat pemandangan yang indah, gak cukup-cukup, subhanallah. Kita baca teori A, teori B, teori C, teori D. Kita lihat bagaimana para ilmuwan memberikan teorinya. Bahkan alih-alih beriman, jadi gak percaya Allah, subhanallah. Kok bisa kesana itu loh? Lalu apa yang salah? Ingat, ayat ini bukan pelajaran, bukan di, kita baca ini di pelajaran tafakur atau di bab tafakur, bukan bab fisika, bukan bab mineral, bab tafakur. Poinnya tuh bukan itu, bukan data-data itu semua. Poinnya, apakah langit itu, melihat langit itu bisa membuat kita semakin yakin sama Allah enggak? Makanya jamaah sekalian, data itu penting. Tapi pertanyaan berikutnya, bagaimana Anda membaca data? Membaca data itu sangat penting. Objek itu penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana melihat objek tersebut. Bagaimana cara melihat? Makanya itu yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah, diqatun nazar, tepatnya cara melihat seseorang, itu yang menyelamatkan dia dari kesesatan dan fitnah. Mau objek di depan kita komplit lengkap dengan semua data, kalau kita gak melihat dengan hati nurani, tetap aja gak beriman. Makanya ayat ini diminta untuk dibacakan di setiap event-event penting. Salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Tapi siapa, berapa persen di antara kita setelah sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, imannya bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Atau setelah sholat tuh keluar, kan sholat kan di lapangan terbuka gitu ya, terus ngeliat langit gitu, terus terngiang-ngiang ucapan khotibnya, bacaan imam tadi, wa ila sama'i kaifa rufi'at. Kan tinggal simpel duduk kan, kan sholat dulu tuh, habis sholat kan khutbah, yaudah duduk lihat. Ya, saya kerdil ya. Kok langit aja bertasbih, saya gak bertasbih sama Allah? Kita udah bacakan ayatnya kemarin, semua langit dan bumi bertasbih, kenapa saya gak bertasbih? Langit tuh takut sama Allah, kenapa kita gak takut? Apakah hati kita sekeras itu? Kalau Allah mampu buat itu semua, apa susahnya Allah hancurkan kita detik ini? Allah hempaskan kita, Allah cabut kebahagiaan dalam hati kita, apa sulitnya bagi Allah? Apa sulitnya bagi Allah menghadirkan quote-unquote neraka dunia sebelum neraka akhirat, kegelisahan, kegalauan dan seterusnya? Kalau Allah mampu menciptakan ini kan jamaskan, Kata Imam Tabari tadi, tujuan Allah suruh ini kan agar kita ngerti, agar kita merenungkan bahwa Allah mampu menciptakan surga dan neraka. Nah, kalau Allah mampu menciptakan surga dan neraka di dunia, di akhirat apa susahnya Allah membuat surga dan neraka dunia? Sebagaimana kata para ulama, surga dunia adalah ketenangan hati, kebahagiaan hati. Kata para ulama, ana jannati wa bustani fi sadri, surgaku dan taman kehidupanku ada dalam jadaku. Apa susahnya Allah buat gitu? Sebagaimana apa susahnya Allah buat kita sengsara di dunia akhirat di hadapan fasilitas, di tengah-tengah gemerlapnya dunia, Allah buat kita kayak terbakar. Apa susahnya bagi Allah? Allah yang ciptakan ini alam langit semuanya. Bukankah itu membuat kita harus kembali kepada Allah? Fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah. Bukan kembali ke ego, kembali ke logika, kembali ke wong logika kita enggak bisa pecahkan gimana langit. Ilmuwan masih khilaf dalam masalah ini. Wong salah satu teori yang kita bacakan aja mungkin belum tentu benar. Makanya kita tidak pastikan, kita cuma bilang ada salah satu teori begitu. Ilmuwan khilaf. Khilaf dalam masalah bagaimana awal penciptaan, awalnya hancur, semua ada khilaf. Bukankah fungsi ini ada tentang iman? Oh, kita akan mati kok. Kita akan mati. Lalu apa yang menyelamatkan kita kalau bukan iman kita? Kita menghadapi virus yang namanya COVID-19 saja sudah kelimpungan semua. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Gimana bicara langit? Lalu itu, tapi walaupun demikian, gak balik-balik sama Allah, gak kembali kepada Rabbul Alamin. Ini semua pesannya tentang kudratullah, jamaah. Kudratullah bukan tentang data semata. Makanya walaupun datanya Nabi SAW, datanya para sahabat tentang alam semesta, tentang langit dan penciptaan, tentang meteor, tentang oksigen dari 2% ke 20, 21 misalnya atau segala macam, itu enggak ada. Tapi mereka tidak kehilangan momentum. Karena intinya adalah keyakinan terhadap kemampuan Allah, bukan permainan data. Data itu hanya sarana. Hanya sarana. Tapi hari ini dijadikan tujuan oleh sebagian, mungkin gak semua. Kemampuan Allah, ini punya kemampuan Allah. Allah mampu segala sesuatu. Allah mampu menghempaskan kita dan Allah mampu memberikan kita kenikmatan. Allah mampu kasih surga kepada kita dan Allah mampu kasih neraka kepada kita. Baik di dunia maupun di akhirat. Itu poinnya, jamaah. Maka enggak ada solusi kecuali kembali kepada. Enggak ada ruang untuk memberontak. Terkesan ada, terkesan aku, tapi lihat Fir'aun, hancur. Ada yang lebih hebat dari Fir'aun sekarang? Hancur. Semua ikon-ikon kezaliman hancur. Kan harusnya itu jadi ibroh bagi kita ya. Semua hancur. Ikon kekayaan hancur, Qurun hancur, Abu Lahab hancur. Pasukan yang dulu bisa menguasai 2/3 dunia hancur sekarang. Lalu kenapa ambisi kita untuk menaklukkan dunia dan seterusnya? Wong yang 20/3 dunia aja hancur kok, udah selesai. Kenapa kita gak berpikir lebih lanjut, beriman kepada Allah? Kenapa fokus kita gimana jadi orang kaya? Lo ikon kekayaan hancur jemaah, meninggal. Terus apa artinya? Kenapa fokus kita ke kekuasaan? Wah, ikon kekuasaan hancur, Fir'aun. Kenapa nggak itu semua nggak kita jadikan sarana untuk menghamba kepada Allah? Untuk menghamba kepada Allah. Dan kalau iman kita turun, gak usah jauh-jauh lah. Apalagi ke masuk ke kehidupan malam, itu Anda lihat, Anda keluar rumah Anda lihat atas. Itu kalau rumah Anda nggak ada atap, kalau ada nggak ada atap, itu kalau ada atap, kalau nggak ada atap udah tinggal nongok aja dari tempat tidur udah lihat semuanya ada. Wa ilas sama kaifa rufi'at. Apa susahnya yang menciptakan langit memberikan kebahagiaan buat kita, memberikan ketenangan untuk kita, memberikan dunia dan akhirat buat kita? Oh, gampang banget itu, langitnya Allah bisa ciptakan. Dan itu tafakurlah dengan hati, bukan dengan kepala dan sebagainya. Kalau dengan kepala dan data, harusnya yang lebih beriman kepada Allah orang zaman sekarang dibanding Nabi dan para sahabat. Kenapa? Karena data lebih komplit hari ini, teori lebih kompleks hari ini, dan visualisasi langit lebih kuat. Lapisan-lapisannya bisa dijabarkan dan bisa dideskripsikan. Tapi kenapa mereka yang lebih beriman daripada kita? Dan sebagian mereka ummi. Kata Nabi SAW, nahnu ummatun ummiyah. Kita ini umat yang ummi. Ummi itu ada dua makna kurang lebih. Setidaknya ada dua makna. Yang pertama, ummi itu artinya kami umat yang menilai sesuatu, yang melihat sesuatu secara zohir, penampakan. Makanya masuk satu Ramadan dan Idul Fitri hilal kan ngelihat, oh ada hilal gitu. Dzulhijjah hilal. Kita ngelihat, kita tuh umat yang untuk segala untuk ibadah dan untuk ibadah dan amal saleh itu ngelihat, secara umum ngelihat yang nampak. Jadi ummi itu ngelihat yang nampak aja, langit itu ngelihat yang nampak. Oh, tinggal nengok, oh itu langit. Itu udah cukup bagi orang beriman. Hatinya bergetar. Yang awalnya malas sholat duha jadi semangat sholat duha. Udah cukup tinggal lihat aja. Harusnya tuh demikian. Yang hari ini, aduh gue malas banget baca Quran, terus dia keluar halamannya dilihat ke langit. Lo ingat firman Allah, wa ilas sama ikaifa rufi'at. Iya ya. Gue harus baca Quran. Gitu harusnya. Itu harusnya udah cukup. Kita lagi duduk manis nih, lagi ngumpul, tiba-tiba teman kita datang di sebuah, misalnya di restoran, tiba-tiba teman kita datang bawa satu botol minuman keras, terus kita digojlokin, ayo minum bro, minum. Wah, kita udah maju mundur, udah akhirnya dari awalnya gak mau jadi 50-50. Itu masih 50. Sebentar, kasih gue waktu keluar restoran ngelihat ke langit, itu harusnya udah cukup. Enggak, gue pergi. Itu tuh kalau itu subhanallah ya. Kan itu poinnya, wa ila samai kaifa rufi'at. Udah cukup keluar tuh ngelihat langit. Ya Allah ciptakan ini semua, apa susahnya Allah hancurkan saya malam ini, apa susahnya Allah adab saya kalau saya minum hari ini, apa susahnya Allah adab saya di api neraka kalau saya gara-gara saya minum malam ini, saya gak konsekuen dengan hijrah saya. Udah gue pulang deh, pulang. Gak pakai data segala macam, enggak. Pulang udah. Cuma ngeliat, wa ila samai kaifa rufi'at. Itu ummatun ummiyah dalam hadis Bukhari itu. Salah satu maknanya. Kita tuh umat yang cukup ngeliat penambahan. Karena itu tadi kan turun Allah itu menurunkan Al-Quran dan semuanya untuk seluruh kalangan, bukan hanya untuk ilmuwan dan saintis aja, untuk semua kalangan, untuk sosiolog, untuk tukang gado-gado, untuk tukang pecel, untuk tukang gorengan, untuk tukang nasi uduk, untuk tukang nasi goreng, untuk semuanya. Dan itu pekerjaan tadi tuh mulia semua, tapi kan dia bukan peneliti alam semesta, itu poinnya. Untuk pegawai, untuk PNS, untuk pengusaha, untuk semuanya. Untuk jual warung padang, itu semua tuh bisa. Wa ila samai kaifa rufi'at, lihat langit gimana Allah tinggikan. Semua bisa udah. Dan itu yang terjadi di zaman Nabi dan para sahabat. Hanya ngelihat gitu orang tambah iman, gak mau maksiat. Hari ini data di depan mata kita, saking serunya baca data, gak sholat maghrib. Subhanallah, gak sholat maghrib. Nanti isya gak sholat. Kenapa? Kita lagi sibuk meneliti nih, meneliti langit, lagi seru-serunya. Berarti Anda gagal paham terhadap pesan besarnya. Kita gagal paham tentang the biggest picture-nya. The biggest picture bukan itu, kudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling penting. Karena yang dituntut itu data segala macam. Al-Qur'an diturunkan hari ini. Kenapa di saat itu? Padahal enggak ada data sama sekali. Cukup melihat dan iman bertambah. Dan bukan berarti kita meremehkan data, enggak. Makanya seharusnya ya, semakin kuat datanya kan semakin yakin kita. Tapi kenapa itu enggak terjadi di sebagian pihak, kecuali yang dirahmati oleh Allah? Itu tadi, sudahkah kita melibatkan hati kita? Tafakur itu aktivitas hati, jemaah. Bukan kepala. Hati. Anda lihat dari mata hati lah. Renungkan. Renungkan. Apa maknanya? Baru kita bisa mendapatkan hakikat tersebut. Kalau Allah bisa ciptakan langit seperti itu, apa susahnya Allah menghancurkan kita, menghempaskan kita? Dan apa susahnya Allah menghilangkan segala kesulitan hidup kita? Ini kan tentang kudratullah, kemampuan Allah. Kita yang lagi susah sekarang, apa susahnya Allah angkat semua? Oh, Allah bisa angkat langit kok. Langit tuh bisa diangkat, ditinggikan. Ditinggikan, diangkatkan. Apa susahnya ngangkat beban hidup kita? Gak ada susahnya sama sekali. Allah bisa kasih surga sama neraka buat kita. Tapi kita gak beriman, kita gak all out. Sudahkah kita mengamalkan wasta'inu bisabri wassalah? Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sekuat apa sholat kita ketika ada masalah? Dan sesabar apa kita nahan lisan, jempol, lalu semua pemikiran kita ketika ada masalah? Itu kan. Bukan Allah gak mampu, kita tidak menjalankan kriteria untuk ditolong oleh Allah. Kita gak memenuhi syarat-syaratnya. Kita lamar ke universitas apapun, kalau syaratnya gak komplit, gak diterima. Kita ngelamar kerjaan di perusahaan apa, apalagi perusahaan bonafit tuh, syaratnya gak komplit, gak diterima. Kita ingin pertolongan Allah, tapi syaratnya gak dipenuhi, ya di reject jemaah. Tapi Allah Ghafurur Rahim, Allah kasih kesempatan lagi, kasih kesempatan lagi, kasih kesempatan lagi. Allah taala alam bisawab. Sekali lagi, rufi'at wa ila samai kaifa rufi'at. Lihatlah langit bagaimana Allah tinggikan, Allah angkat, rufi'at. Apa susahnya Allah angkat semua beban hidup kita, semua masalah-masalah kita? Apa susahnya Allah mengangkat kesedihan kita, kepedihan kita, kegalauan kita? Kalau kita beriman kepadanya, kalau kita yakin dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat jemaah sekalian, inti dari ini kan tentang rububiyah Allah, tentang kemahakuasaan Allah. Dan kemahakuasaan atau rububiyah Allah itu kan harus melahirkan uluhiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita yakin Allah Maha Kuasa, maka konsekuensinya kita beribadah kepada Yang Maha Kuasa tersebut. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka 1-2 pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Ustaz bersama tim jamaah semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut juga seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, apakah boleh jika kita bertafakur kemudian kita memikirkan satu urusan itu ada hikmah Allah di dalamnya dan kita menebak-nebak apa hikmah Allah tersebut, lalu kita meyakini hikmah yang kita tebak itu? Misalnya mikir kenapa belum dapat jodoh juga, itu hikmahnya karena Allah mau mengajarkan ilmu rumah tangga dulu dengan cara hubungan sosial dengan rekan kerja yang ikhwan misalnya. Karena sebelumnya kita gak bisa hubungan baik dengan ikhwan. Mohon penjelasannya, terima kasih banyak Ustaz. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah. Terima kasih jazakallahu khairan kepada yang bertanya. Jemaah sekalian, jawabannya secara umum iya. Artinya ketika kita belum dapat jodoh, salah satu hikmahnya Allah kasih waktu kita untuk belajar, itu jelas clear, itu gak nebak-nebak, itu kenyataan. Tinggal kita bisa manfaatkan apa enggak waktu itu untuk belajar. Tapi yang mungkin yang perlu direnungkan kembali, Allah ingin mengajarkan ilmu rumah tangga dulu dengan cara hubungan sosial dengan rekan kerja yang ikhwan. Jadi kelihatannya perempuan ya. Jadi Allah ingin mengajarkan kita, kenapa sih kita sebagai wanita belum dapat jodoh? Ini kita deskripsikan pertanyaan ini ya. Jadi penanya bertanya, kenapa salah satu hikmah kita sebagai wanita belum dapat jodoh? Agar Allah mengajarkan ilmu berumah tangga. Caranya gimana? Dengan menjalin hubungan sosial dengan rekan kerja yang pria. Karena sebelumnya kita gak bisa hubungan baik dengan laki-laki. Emangnya ke arah sana aja, Ma? Enggak bisa dengan cara begitu. Jangankan hubungan rekan kerja, yang pacaran bertahun-tahun tuh masuk rumah tangga banyak yang gagal. Apalagi cuma hubungan kerja doang. Bukan ke sana arahnya. Kalau ingin belajar rumah tangga, harus belajar kembali ke Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Lalu kalau ingin teori praktek dan tekniknya, dekati dengan, kalau ini kita wanita, dekatilah senior-senior kita. Wanita-wanita yang lebih senior dari segi iman, ilmu, pengalaman hidup, dan mereka sudah berumah tangga. Lalu minta nasihat, masukan, gimana sih jadi istri gitu loh. Di samping kita ikut kajian, jadi istri yang soleh itu gimana? Gimana cara nyikapin laki-laki dan seterusnya. Adapun prakteknya berhubungan dengan rekan kerja yang laki-laki, ya kenyataannya mah arahnya zina nanti jamaah sekalian. Dan itu yang terjadi di mana-mana kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada akhirnya nanti terfitnah. Bukan ke sana poinnya. Kalau pengen belajar ilmu rumah tangga, ke para senior kita yang lebih matang, lebih tua dalam arti positif ya, artinya sudah lebih tua dari kita sehingga punya pengalaman rumah tangga yang baik untuk kita teladani, mungkin itu. Dan banyak doa sama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saat mendapat musibah karena yakin sebagai ketetapan Allah, maka yakin pula akan pula mendapatkan hikmah. Apakah saat yakin akan mendapatkan hikmah, seseorang justru akan mendapatkan anugerah? Jazakallahu khair Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Teguh Basuki, Sleman, Jogja. Ahlan wa sahlan Mas Teguh atau Pak Teguh dari Jogja. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, kalau kita yakin mendapatkan hikmah, pasti kita akan mendapatkan hikmah. Karena Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi," aku ini tergantung prasangka hamba-Ku terhadap diriku. Jadi kalau kita yakin, insyaallah kita dapat. Asal ikhtiar juga dan beribadah juga. Mungkin itu. Ya, jadi dan pasti kita dapat anugerah. Pasti dapat anugerah. Lihat bagaimana Hajar ketika yakin Allah tidak akan sia-siakan beliau, maka beliau mendapatkan anugerah di tempat yang paling kecil presentasinya untuk mendapatkan anugerah itu. Beliau dapat apa? Beliau dapat air zam-zam di lembah tandus yang namanya Mekah atau Bakkah. Itu kayak apa ya? Kayak ya kayak turun salju di Jakarta mungkin. Ya nggak seperti itu. Artinya nggak. Mata air di Mekah, orang tuh mana mungkin, tapi dapat tuh, yakin sama Allah. Tentu saja kita nggak mungkin bisa sampai makom seperti itu ya, tapi jangan pernah meremehkan kemampuan Allah dalam menolong dan memberikan anugerah kepada kita. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Allah lindungi Pak Ustaz, tim dan keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Tafakur ini berarti tidak putus setiap saat ya. Bagaimana untuk mengendalikan pikiran selalu terfikir dunia? Ya, terima kasih. Idealnya demikian. Makanya kan masih kita udah belajar surat Ali Imran ayat 191, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya Allah, dan orang-orang yang mengingat Allah di saat berdiri, duduk, dan tidur, dan mereka bertafakur terhadap penciptaan langit dan bumi. Jadi ini menunjukkan bahwa tafakur idealnya setiap saat. Tapi siapa di antara kita yang bisa langsung sampai level itu? Maka butuh proses, dan hargai proses. Kalau khilaf miss, bangkit lagi. Khilaf miss, bangkit lagi. Lalu bagaimana mengendalikan pikiran selalu terfikir dunia? Hadirin Allah muliakan, pikiran itu kan tergantung, sangat dipengaruhi oleh data yang masuk. Kenapa kita kepikiran dunia? Karena data yang masuk ke dalam hati kita itu didominasi oleh dunia. Akhirnya dunia terus yang kita pikirkan. Makanya pentingnya belajar agama, pentingnya belajar Al-Quran, Al-Quran dan hadith Nabi SAW, sehingga data yang masuk ke hati kita adalah firman-firman Allah dan hadith-hadith Nabi SAW. Maka itu akan merubah peta dan merubah kondisi hati untuk bisa melihat ke akhirat. Wallahu ta'ala misal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Al-Imam Nawawi. Amin ya rabbal alamin. Guru beliau, ustaz, keluarga, tim dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya ustaz, apakah tafakur ini bisa diterapkan kepada anak dari usia balita seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanamkan pada diri Abdullah bin Abbas dalam Muraqabatullah? Mohon penjelasannya ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum, barakallahu. Hadirin yang muliakan, bisa diterapkan kepada anak dari usia balita dengan maksud kita harus mulai memasukkan data-data tentang iman, tentang ketakwaan, dan tentang Allah yang paling penting ke dalam hati anak. Mulai dari awal. Itu. Banyak bicara, bercerita, menanamkan iman, terus kenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tapi ini butuh proses, ya nggak bisa langsung, pelan-pelan. Cuman kita sebagai orang tua malas gitu loh. Makanya kenapa anak-anak banyak pegang gadget sebelum masa pandemi, karena salah satunya orang tuanya malas bicara sama anaknya sendiri, orang tuanya malas bercerita tentang Allah kepada anaknya sendiri, gitu ya Pak. Wallahu ta'ala bishawab. rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Dan semoga seluruh yang bertanya diberikan pahala oleh Allah, baik yang dijawab atau yang tidak terjawab, dan semoga seluruh jamaah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diterima amal ibadahnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.